الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مربوط فيهما كثير من الناس الصحة والضرر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita memuliakan guru kita yang kita cintai, Pakar Sayyidat dari Allah Al-Hadi Uddin Muhammad Baqir Al-Qas Matan. Ulama, para kiai dan para tokoh masyarakat yang hadir, para sepuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hamdan li rabbil hasanah bi Muhammadin. Wa anqadna min zulmatil jahri wa dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-muhtali man da'ana ilayhi bil-idni wa qadna dana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu sallam wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadha al-mahdhar wa fi hadha al-majma'. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadhihi al-laylati al-mubarakah. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadhihi al-munasharati al-tayyibati al-tahirah. لِتَحَمُّلِي كَحَمِرَةَ اللَّهِ مَهَرَجَتُكَ لَمَّا أَوْلِي يَمَّا أَوْلِي بَحْفًا رَحْمًا دِنَنْ كَمُلْيَانِ سَبَنْجَنْ وَقْتُدَنْ زَمَنْ يَمْكِ مَلَمْ مُلْيَانِ مَلَمْ دُوَقُلُ خِمَا رَمَضًا يَمَّا دَنْيَا تَرْدَفَتْ سَدَمِنْكِمْ بَنْيَمْ هُجَّنْ سَحَرَ رَحْمًا إِلَهِ menghujani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tawaran-tawaran ilahi yang disampaikan kepada utusan Allah yang paling suci Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'arru ta'arru lailatul qadr fi 'ashri rawaqib min al-awtar fi Ramadan wa ta'arru lailatul qadr fi sab'i rawaqib kemudian malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadhan di malam kajinya. Dan hadis lainnya temuilah kemuliaan Lailatul Qadar di 7 malam terakhir di malam kaji di bulan Ramadhan. Semoga malam ini malam kemuliaan bagiku dan kalian. Kita berkumpul di dalam cahaya anugerah ilahi, terang-terang menghujani para tamunya yang berdatangan ke Baitullah, berdatangan ke istana keridhaan Allah ini, dan dia adalah satu orang tamu yang akan dikecewakan oleh sang pengadil maut, terkecuali ke semua tamu disambut dengan anugerah luhur, disambut dengan semulia diberikan pada makhluk satu sama lainnya, anugerah yang hanya dimiliki Allah berupa anugerah yang kekal dan abadi, kasih sayang Allah itu mahluahkan dihujatkan dan diamparkan kepada para tamu-tamu Allah, mereka yang berkumpul di dalam zikir, berkumpul di dalam da'i dan kemuliaan. Thank you.

amin itu wudu. Sudah sepanjang 24 tahun jadi pahala itu. Wudu berdiri jalan keluar rumah kemana jadi pahala itu sama aja dalam keadaan suci dan wudu. Rekomni wudu murni kosong waktu yang murni wudu sampai kau batal kau terus dalam ibadah. Hadir-hadir, demikian indahnya kekosongan waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka sempurnakanlah karena datang masanya kita akan kehilangan semua waktu kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida amsaita fala tantadhir as-sabah, wa ida asbahta fala tantadhir, wa ida asbahta fala tantadhir al-masa." Abbas Muhammad bin Ishaq al-Tatabi alaihi rahmatullah, seorang al-Fatih